Baik. Assalamualaikum. Yo, ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya. Baik, silakan. Saya Nada Regina. Izin bertanya, kalau misalnya ada penderita diabetes dia mellitus, itu ada ramuan apa gitu yang untuk menurunkan kadar gula darah gitu yang bagus? Baik, sebenarnya begini, Bu sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang gula darah ya, kita harus tahu dulu yang bikin gula darah naik itu apa. Ya, terutama makanan-makanan ya atau minuman tertentu yang memang itu bisa menyebabkan gula darah itu naik. Ya. Ya. Contoh begini. Kita tahu ya namanya gula pasir ya, Ya. orang zikri ya. Betul. Itu kan gula tuh. Ya. Dia apa namanya kalau dimakan berlebihan pasti akan meningkatkan gula darah. Cuman ada bentukan lain dari gula pasir atau karbohidrat simplek kayak begitu tuh dari tepung. Tepung tepung juga. Kan juga gula bisa bukan dia bukan karbohidrat seperti tepung apa namanya gula. Bukan ya gula pasir. Ya. Cuman dia karbohidrat juga gitu kan. Tepung-tepung terigu. Dan lama-lama ya. Ketika orang itu rutin mengkonsumsi tepung-tepungan itu juga sama ya. Lama-lama tubuhnya juga akan naik gula darahnya. Jadi sumber-sumber yang kira-kira berpotensi untuk apa namanya menaikkan gula darahnya dikurangi, ya. Dan ganti dengan sumber yang sehat. Contoh begini, kalau biasanya makan nasi putih kita tahu kan, sebenarnya nasi putih itu masalahnya bukan cuma di itunya saja. Seperti tadi pagi saya sampaikan ya, di kajian kita itu bahwa bukan cuma di indeks glikemik yang tinggi gara-gara apa tuh namanya pupuk ureanya, tapi juga atau pupuk kimianya ya. Yang jadi masalah juga adalah mineral dan seratnya hilang. Jadi mulai berganti untuk misalkan dengan beras coklat, beras hitam, beras merah. Right. Jadi jangan tinggalkan karbohidratnya. Tetap makan dalam jumlah yang terkontrol ya. Nah lalu yang kedua adalah banyak pilihan-pilihan kita memperbaiki atau mengendalikan gula darah tadi. Salah satunya ini. Kayu manis. Tadi ya. Sempat kita bahas ya. Ya, kayu manis salah satunya. Ya. Dia sangat bagus untuk mengendalikan gula darah. Termasuk juga temulawak. Ya. Temulawak. Di ujung sana itu, ya. Itu bisa ditambahkan nanti dengan pare ya. Pahit memang, memang pahit. Ini pahit. Jadi pahit. Ya, temulawak juga pahit ya. Temulawak kunyit juga insya Allah tuh pahit rasanya. Tapi dia baik sekali untuk memperbaiki sensitivitas dari insulin dan pankreas. Itu kan mudah sebenarnya. Ya. Dan yang paling luar biasa adalah jangan stres. Pikiran. Pikiran. Karena gula darah itu bisa naik salah satunya karena pikiran. Jadi emosi ya. Kalau bahasa-bahasa ulama zaman dulu, penyakit fisik itu bermula dari penyakit emosi. Jadi orang gula darah ya, ada pasti ada kecenderungan emosi. Apalagi di situ ada emosi yang terblokir. Ya. Emosi terblokir itu mungkin ada apa ya perasaan-perasaan yang itu nggak rilis gitu kan. Dan sebenarnya itu bisa dirilis dengan iman. Dengan iman. Dengan iman. Dengan iman. Begitu mungkin.